Temani, temani aku. Temani, temani aku. Bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu. Mencintaimu ku rasakan begitu indah. Kasih sayangmu ku rasakan sempurna. Ku bahagia bila ragamu di sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Temani, temani aku. Tenang, ku bahagia bila ragamu di sampingku. Men, salah men, framingmu salah sebelah situ. Sorry Pan, tadi coba koreksi. Tapi yang bener loh. Bila tanganmu memelukku, bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti aku milikmu, aku hingga tutup usiaku. Ku bahagia bila ragamu sampingku. Ku merasa tenang bila tanganmu memelukku. Bila nanti kau milikku, temani aku saat aku menangis. Bila nanti